Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-mu'athiru tammu yastalzimu atharahu. Kama talam yahsul asaruhu lam yakun taman. Wal fi'lu idha sadafa mahallan qabilan tamma, wa illa lam yatimma. Wal ilmu bil mahbubi yurithu talabahu, wal ilmu bil makruhi yurithu tarkahu. Walihada yusamma hadal ilmu da'i, wa yuqalu ad-da'i ma'al kudrati yastalzimu wujudal makduri. وهو العلم في المطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد. والمؤثر التام dan pemberi pengaruh yang sempurna. Jika pemberi pengaruh itu adalah pemberi pengaruh yang sempurna, ya stalzim, maka konsekuensinya asarahu akan menimbulkan pengaruh. Maka jika takwif, ya, jika orang itu ditakut-takuti dan cara nakut-nakuti itu sempurna, maka orang yang ditakut-takuti mesti takut. Demikian juga yang lainnya. Fama talam yahsul atharuhu, maka jika tidak terwujud dampaknya, maka itu pertanda bahwasanya pemberi pengaruh itu tidak sempurna. Kalau ditakut-takuti, kok ternyata hasilnya orangnya tidak takut, maka ini adalah tanda bahwasanya yang menakut-nakuti itu tidak sempurna. Wal fi'lu idza sadafa mahalan qabilan tamma, dan satu perbuatan itu jika bertepatan, satu perbuatan itu jika bertepatan mahalan qabilan dengan tempat yang ya, yang potensial, yang bisa menerima perbuatan tamma, maka akan sempurna. Wa illa lam yatimma, ini kan juga wa illa, jika tidak, maka tidak akan sempurna, tidak akan terwujud. Maka perbuatan menakut-nakuti itu jika ditujukan kepada satu tempat yang memang bisa ditakut-takuti, sasarannya adalah sesuatu yang potensial untuk ditakut-takuti, maka tentu akan terwujud. Jika tidak, maka tidak. Wal ilmu bil mahfud yurisu talabahu, dan ketika seorang itu mengetahui sesuatu yang dia sukai, maka itu akan mendorong dia untuk mencarinya. Wal ilmu bil makruhi yurisu tarkahu, sedangkan jika orang itu tahu satu hal keburukan, maka ini akan menyebabkan dia meninggalkannya. Ketika orang itu tahu bahasanya ada sesuatu yang dia sukai di satu tempat, maka dia akan mencarinya, akan pergi ke sana. Dan jika tahu ada satu hal yang tidak disukai di satu tempat, maka dia akan meninggalkannya. Oleh karena itu, pengetahuan semacam ini, pengetahuan terhadap yang disukai atau pengetahuan terhadap sesuatu yang dibenci, itu disebut ad-da'i, faktor pendorong. Wa yuqal, dan dikatakan ad-da'i ma'al kudrah, jika terdapat faktor pendorong kemudian ditambah ditambah al-kudrah, ditambah adanya kemampuan, yastalzim, maka konsekuensinya akan terwujudlah al-maqdur, apa yang mampu untuk dilakukan. Nah, faktor pendorong, apa tadi faktor pendorong? Ilmu tentang, pengetahuan tentang sesuatu yang disukai. Ini paragraf ini membahas tentang masalah psikologi, kaidah kejiwaan manusia. Kata Syaikhul Islam, jika ada faktor pendorong, apa faktor pendorong? Pengetahuan tentang sesuatu yang disukai. Orang itu sudah tahu, kalau satu pekerjaan itu menghasilkan uang yang banyak. Ma'al kudrah, ditambah dia mampu. Ditambah dia mampu. Dia mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Dia sudah punya ilmu, kalau ini menghasilkan duit banyak. Dan dia juga mampu untuk mengerjakannya. Maka klop, ada ini ada faktor pendorong, yaitu ilmu tentang sesuatu yang disukai ada, ditambah kemampuan untuk mengerjakan. Maka apa? Kata Syekhul Islam, yastalzim wujud dan maqdur. Maka pasti orang itu nanti akan kerja, akan melakukan pekerjaan tersebut. Konsekuensinya pasti orang tersebut akan mewujudkan apa yang mampu dia lakukan. Wa al-ilmu fil matlub al-mustalzim li-iradatil ma'lum al-mu'ad. وهو العلم في المطلوب المستلزم لإرادة المعلوم. Yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang dicari, sesuatu yang diinginkan, al-mustalzim, yang mengharuskan, yang berkonsekuensi adanya iradah, adanya keinginan untuk mewujudkan apa yang telah diketahui dan apa yang diinginkan. Namun bahada kulluhu innama yahsulu ma'a sihatil fitrati wa salamatiha wa amma ma'a fasadiha faqad yahussul insanu bil ladzi fala yajidu lahu ladzatan bal yu'limuhu wa kadzalika yaltazzu bil mu'limi li fasadil fitrati fal fasadu yatanawalu quwwatal 'ilmiyata wal quwwatal 'amaliyata jami'an kal mamruri alladhi yajidu al-'aqla mu'an fa innahu fasada nafsu ihsasihi hatta kana yahussu bihi 'ala khilafi ma huwa 'alayhi lil mu'ati allati ma zadathu. Namun kaidah tadi ini adalah berlaku memiliki syarat wa hadha kulluhu, semua keterangan di atas tadi itu inama yahsul hanya terjadi jika fitrah seseorang itu sehat wassalama, dan selamat dari kerusakan, selamat dari cacat. Amma ma'afasadiha, sedangkan jika fitrahnya itu rusak, maka karena fitrah yang rusak terkadang seorang itu merasakan satu hal yang lezat, dia mencicipi satu hal yang lezat, namun dia tidak merasakannya, tidak menjumpainya sebagai satu hal yang lezat, namun dia jumpai sebagai sesuatu hal yang menyakitkan, yang membuat sakit. Demikian pula menyebab orang yang fitrahnya rusak, malah dia merasakan kelezatan, kenikmatan dengan sesuatu yang membuat sakit. Hal ini terjadi di fasadil fitrah, disebabkan fitrah yang rusak. Dan fitrah yang rusak dan kerusakan fitrah ini bisa mencakup al-quwah al-ilmiyah, potensi ilmiah, kerusakan pada kerusakan pada sisi ilmu, dan ada kekuatan dan mencakup kekuatan atau potensi dari sisi amal dua-duanya. Kalmamru, sebagaimana orang yang merasa pahit. Orang ini merasakan menjumpai madu itu adalah pahit. Hal ini disebabkan fasadu nafsi ihsasihi, disebabkan karena ihsas, karena indera pengecapnya itu rusak, sampai-sampai dia merasakan sesuatu berbeda dengan keadaan senyatanya. Dilmuwati Allah dimasjidmu, karena kepahitan yang al-khilafi mahuwa alaih lil murati allati mazajathu, karena pahit yang bercampur pada dirinya. Ya, maka hal di atas bahwasanya orang itu akan mencari sesuatu yang diinginkan dan akan ketika dia mampu dan telah tahu, ini berlaku jika fitrahnya sehat. Artinya yang enak itu masih dia rasa sebagai hal yang enak. Ada makanan enak di sana gratis. Jadi dia bisa ke sana dan tanpa kesulitan. Maka jika orang itu tahu, maka dia akan berangkat. Dan ini bersara, ada makanan gratis, enak, kesana tidak sulit, maka orang itu akan datang. Karena ada faktor pendorong dan ada kudurah dan ada kemampuan. Namun ini bersara, itu syaratnya apa? Lama fitrahnya sehat. Kalau fitrahnya tidak sehat, makanan enak itu dia rasa pahit, ya, maka tentu kondisinya akan lain, akan berubah. Perkata di zaman fasa jabatinuhu, demikian pula orang yang rusak batinnya. Allah berfirman, wa ma yushirkum annaha idha ja'at la yu'minun wa nuqalibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awal marah wa nadharuhum fi turyanihim ya'mahun. Demikianlah orang yang rusak batinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 109 dan 110. Wama yusyirukum, yusyirukum maknanya yudrikum. Dan apakah yang membuat kalian tahu dengan keimanan mereka idza ja'at, jika telah datang. Yaitu yang dimaksud di atas datang ayat, datang mukjizat. Dan apa yang menyebabkan kalian tahu kalau mereka akan beriman jika mereka melihat mukjizat? Maksudnya maknanya adalah kalian tidak tahu. Idza ja'at la yu'minun, jika datang mukjizat mereka tidak akan beriman. Hal ini karena sudah ditakdirkan mereka untuk tidak beriman. Kenapa Allah takdirkan mereka untuk tidak beriman? Ya, anna hasilnya jika datang ayat mukjizat maka mereka tidak akan beriman, tetap saja tidak akan beriman. Kenapa? Wa nuqalibu afidatahum wa absarahum, karena kami telah balikkan, kami telah palingkan hati mereka dan pandangan mereka. Ya, kami palingkan hati mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Kami palingkan penglihatan mereka dari kebenaran sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Akhirnya mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa hati mereka berpaling dari kebenaran sehingga tidak mengimani kebenaran? Kamal lam yu'minu bihi. Kamalnya di sini adalah kamal ta'liliyah. Artinya bukan sebagaimana, namun artinya adalah karena kamalam yu'minu bihi awala maratin, dikarenakan mereka tidak beriman dengannya ketika pertama kalinya. Karena mereka tidak beriman dengan ayat yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pertama kalinya. Menadaruhum, dan kami biarkan mereka fituryanihim, dalam perbuatan mereka melampaui batas, maksudnya kesesatan mereka. Ya'mahun ay yataradadun, bolak-balik muter ya, dalam kesesatan, dalam perbuatan melampaui batas. Maka ayat ini surat Al-An'am ayat 110 semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bukannya Allah Subhanahu wa taala memaksa orang untuk sesat, mengharuskan orang untuk kafir, akan tetapi mereka sendiri yang memilih kekafiran. Falamma zaghu, ketika hati mereka telah condong jauh dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, maka Allah simpangkan hati mereka dari kebenaran. Maka surat Al-An'am ayat 110 ini satu dalil yang menunjukkan hendaknya orang itu hati-hati ketika telah sampai kepadanya kebenaran ya. Pertama kali dia mendengar ayat, pertama kali dia mendengar hadis, wajib untuk beriman, wajib untuk menerima. Karena jika dia tidak mengimani apa yang dia dengar pertama kali, apa hadis yang baru pertama kali dia baca dan dia dengar, maka orang yang tidak menerima kebenaran pada saat ketemu dengan kebenaran, maka dia seterusnya tidak akan menerima kebenaran. Orang yang tidak menerima dan tidak hatinya tidak menerima kebenaran pada saat dia pertama kali mendapatkannya, maka dia akan tidak akan beriman seterusnya. Karena orang yang menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran pada saat pertama kali dia menjumpainya, maka akan Allah palingkan hatinya dari kebenaran tersebut. Dia tidak akan bisa memahami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat kebenaran tersebut sebagai sebuah kebenaran, sehingga dia akan terus menerus mengingkarinya. Wa qauluhum qulubuna ghalab bal tabaa Allah 'alaiha bi kufrihim. Dan ucapan mereka bahasanya hati kami terkunci mati, bahkan Allah lah yang mengkunci mati hati mereka, bikufrihi, disebabkan kekafiran mereka. Dan Allah bersumpah dalam ayat yang lain, wa qalu qulubuna ghulfun, dan mereka mengatakan bahasanya hati kami terkunci mati, bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan yang benar Allah melaknat mereka dengan disebabkan kekafiran mereka. Wal ghulfu jam'u aghlab wa wadzul ghilafi alladhi fi ghilafin mislul aqlafi ka'annahum ca'alul mani'a khilqatan ay khuliqatil qulubu wa 'alayha arbiyatun wa qala Allah ta'ala bil'anahumullahu bi kufrihim wa tab'a Allah 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Apa itu ghulub dalam kalimat wa qawlihim qulubuna ghulub? Ghulub jamak dari aghla, artinya adalah dulhila, yang memiliki penutup. Alladzi fi ghilafin, yaitu sesuatu yang fi ghilafin memiliki penutup, misal aghla, seperti qulub, seperti qulub yang menutupi kemaluan laki-laki, yang ketika disunat maka itu dipotong dan dibuang. Nah, maka artinya apa? Ghulub itu artinya penutup. Apa maksud wa qalu qulubuna ghulfun ka'annahum ja'alu mani'a khilqatan? Seakan-akan mereka menetapkan bahasanya al-mani', faktor yang menghalangi mereka untuk beriman itu adalah khilqah, sejak dari sananya. Kenapa kami tidak beriman? Mereka mengatakan qulubuna ghulfun. Artinya khuliqat al-qulubu, hati kami tercipta gawan bayi. Sejak lahir hati kami itu memang telah tercipta, wa alaiha ardiyatun, dalam keadaan punya penutup. Nah, kami tidak paham sehingga kami tidak mengimaninya. Maka mereka mengatakan bahasanya faktor yang menyebabkan mereka tidak beriman dengan ajaran Nabi adalah karena memang hatinya itu tertutup, dan hati tertutupnya adalah gawan bayi sejak dari sononya. Maka Allah bantah, hati mereka tertutup benar, akan tapi itu adalah gawan bayi sejak lahirnya, demikian itu tidak benar. Bal'anahumullah fi kufrihim, memang hati mereka tertutup, namun tertutupnya itu bukan asalnya. Namun hatinya mereka itu tertutup disebabkan Allah melaknat mereka, dan ini disebabkan karena mereka kafir. Fatabba Allah 'alaiha fi kufrihim, Allah kunci mati hati mereka disebabkan kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidaklah beriman, mereka orang-orang Yahudi ini tidaklah beriman, illa qalila, kecuali sedikit saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man yastami'u ilaika, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, hatta idza kharaju min indika, sehingga ketika mereka telah keluar dari tempatmu, qalu lil ladzina utul ilma, mereka berkata kepada orang-orang yang berilmu, apa yang dia katakan baru saja, ulaikal ladzina tabba Allah ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Minhum, di antara mereka, yaitu di antara orang-orang kafir, menyesami ilaika, ada orang-orang yang mendengarkanmu, yaitu mendengarkan khutbah Jumatmu. Siapa itu orang kafir yang mendengarkan perkataan Nabi? Yaitu orang-orang munafik. Sehingga ketika mereka keluar dari sisi Nabi, dari tempat Nabi berbicara, mereka berkata kepada lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang telah diberi ilmu, maksudnya adalah para ulama sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan mereka ini berkata dan bertanya dalam maksud mengejek dan menghina, mada qala anifa, apa yang dia katakan baru saja, artinya dia mengatakan la narju ilaihi, kami tidak akan kembali kepadanya. Mereka telah orang-orang yang Allah kunci mati hati-hati mereka disebabkan kekafiran, dan disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula Allah berfirman, qalu ya syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Kalau sebagian orang-orang kafir mengatakan, kami tidak paham, kami tidak beriman karena hati kami tertutup, maka lain lagi dengan bahasa orang-orang Madian, yang didakwai oleh Nabi Syuaib. Mereka orang-orang Madian, orang-orang kafir dari daerah Madian mengatakan, "Wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan dari apa yang kau katakan. Walau alimallahu fihim khairah la asma'ahum." Seandainya Allah tahu adanya kebaikan pada diri mereka, yaitu seandainya Allah tahu kalau mereka itu memang mencari kebenaran dan seorang yang menerima kebenaran, la asma'ahum, niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka. Maknanya adalah la afhamahum ma sami'uhu. Tentu Allah akan buat mereka paham dengan apa yang mereka dengar. Sumaqal, kemudian Allah katakan, walau afhamahum ma'ahadil hali alatihum alaiha latawallau wahum wa'idun. Kata Allah, seandainya Allah pahamkan mereka dalam kondisi mereka semacam ini, alatihum hum alaih, kondisi mereka yang ada pada saat ini, latawallau, tentu mereka hanya akan berpaling, wahum wa'idun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling. Fakat fasadat fitratuhum falam yafhamu walau fahimu lam ya'malu. Apa makna ayat? Makna ayat kata Syekhul Islam artinya fitrah mereka telah rusak. Karena fitrah mereka rusak, mereka tidak paham. Seandainya mereka paham, mereka tidak akan beramal. Maka di sini panafa anhum sihatal quwwatil ilmiyati wa sihatal quwwatil amaliyati. Maka di sini Allah tiadakan dari mereka orang-orang kafir tersebut ya, potensi ilmiah yang sehat yang benar dan potensi amaliyah yang benar. Mereka tidak memiliki potensi ilmiah dengan mereka tidak paham, dan mereka tidak punya potensi amaliyah dengan Allah katakan seandainya mereka paham, mereka ya, juga tidak akan beramal. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-44, am tahsabu an aktarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahasanya mayoritas mereka mendengar atau berpikir dengan baik? In hum tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak, bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Karena binatang ternak seandainya mereka berbuat, binatang ternak ini berbuat seenaknya, wajar karena tidak punya akal. Sedangkan manusia ini berbuat seenaknya, maunya, dalam keadaan punya akal, karena itu lebih sesat jalannya daripada kesesatan binatang. Walaqad dharabna li jahannam katsiran min al-jinni wal insi. Dara'na maknanya khalaqna. Walaqad dara'na li jahannam katsiran min jinni wal insi. Sungguh telah kami ciptakan untuk menjadi penghuni neraka kebanyakan dari banyak dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak bisa mereka gunakan untuk memahami kebenaran. Mereka punya mata namun tidak bisa untuk melihat kebenaran, yaitu melihat dalam arti melihat dengan tujuan mengambil pelajaran. Dan mereka memiliki telinga namun tidak bisa menggunakan kebenaran, yaitu mendengar dalam rangka merenungkan dan mengambil pelajaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, yaitu dalam masalah tidak paham, tidak melihat dan tidak mendengar untuk mengambil pelajaran, bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa mereka lebih sesat dari binatang ternak? Di tafsir jalan dikatakan karena binatang ternak itu mencari hal-hal yang manfaat untuk dirinya. Kambing itu mencari hal-hal yang manfaat dan lari dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Sedangkan mereka, mereka ini orang kafir, mereka masuk ke dalam neraka ya, dalam keadaan ya, malah mereka tahu neraka itu membahayakan dirinya, namun mereka malah milih masuk neraka. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Wa masalul ladzina kafaru kama masalul ladzina ya'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Dan permisalan orang-orang kafir adalah semisal orang yang ya'iku berbicara bima la yasma'u, kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar kecuali teriakan dan teriakan. Artinya apa? Orang kafir itu tidak paham. Orang yang mendakwai orang kafir yang memang Allah takdirkan sebagai orang kafir, itu sebagaimana bicara dengan batu dan tembok ya. Mereka itu tidak bisa mendengar. Cuma bedanya orang kafir ini mendengar suara teriakan dan teriakan, dia dengar, namun dia tidak paham apa maksudnya. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Faulayakulun, mereka tidak berpikir. Mungkin jika Allah berfirman tentang orang-orang munafik, semumpuk menumyut, fahum layarasyamun, mereka itu bisu, tuli, mereka itu tuli, bisu, umyut, buta, fahum layarasyamun, maka mereka tidak akan pernah kembali kepada kebenaran. Maka ayat-ayat yang kita baca di sini, yang baru saja kita baca sejak waqauluhum qulubuna ghulfun dan seterusnya, ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya orang kafir itu tidak paham dengan kebenaran. Orang kafir itu tidak paham dengan kebenaran. Allah katakan mereka itu seperti binatang ternak, tidak paham ya, tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Bicara dengan orang kafir seperti bicara dengan orang yang tidak mendengar kecuali teriakan, seruan dan teriakan. Kaum Syu'aib mengatakan kami tidak paham dengan banyak apa yang kau katakan. Maka orang-orang kafir itu tidak paham dengan kebenaran. Maka ayat ini memberikan penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan masalah syarat iqamatul hujjah. Seorang itu dikatakan telah hujjah, telah tegak padanya, telah tegak ya, hujjah kepadanya ketika telah sampai kepadanya ilmu, dia telah paham dengan ilmu, bukan hanya mendengar dalil, namun juga paham dalil. Artinya kalau dia mendengar dalil namun tidak paham dalil, ya belum ada iqamatul hujjah. Misalnya orang yang tidak tahu bahasa Arab, kemudian diberitahu, diberi nasihat, nyocos dengan bahasa Arab, dalil ini juga bahasa Arab, maka orang ini mendengar dalil namun tidak paham dalil. Maka orang ini belum tegak padanya hujah. Namun apa yang dimaksud syarat untuk tegaknya hujah? Paham dalil. Apa yang dimaksud bahwasanya syarat iqamatul hujah adalah paham dalil, paham dalil. Maka yang dimaksud dengan syarat itu matul hujah adalah fahmul dalil. adalah ketika mereka paham maksud dalil. Ayat ini maksudnya demikian, hadis ini maksudnya demikian, maka orang ini telah dikatakan fahmud dalil. Dan tidak disyaratkan agar dia paham terhadap dalil sebagaimana pahamnya orang yang beriman. Kenapa? Karena orang kafir pun tidak paham dalil sebagaimana pahamnya orang yang beriman. Mereka Allah katakan tidak akan paham dalil sebagaimana pahamnya orang yang beriman. Kalau mereka itu paham dalil sebagaimana pahamnya orang yang beriman, mereka akan jadi orang beriman. Maka tentu tidak akan mengatakan mana fahu kafiran mimma taqul dan seterusnya. Tentu Allah tidak akan mengatakan mereka itu sebagai mana binatang ternak. Padahal mereka-mereka ini telah Allah cap sebagai orang kafir dan Allah katakan mereka telah tegak padanya hujjah. Dalam keadaan mereka tidak paham dan mereka mengatakan tidak paham dan Allah katakan mereka juga tidak paham. Maka paham apa yang Allah tiadakan dalam ayat-ayat di atas? Pemahaman apa yang Allah tiadakan dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca? Jawabannya adalah fahmul mukminin, pahamnya orang-orang yang beriman. Adapun mereka paham ketika disampaikan kepada mereka ibadah itu hak Allah, dan mereka ya ngerti ibadah, mereka paham ibadah itu hak Allah, maka orang ini paham, paham dengan al-khitab, dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Paham dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Namun mereka tidak paham dengan paham sebagaimana pahamnya orang yang beriman. Ketika orang kafir ini di orang musyrik ini didakwai ibadah itu hanya hak Allah, kemudian mereka bisa menangkap kalimat ini dengan benar, ya ibadah hak Allah, mereka tidak salah paham dengan kalimat ini, mereka telah mengerti apa yang dikatakan pada mereka. Nah ini disebut al-fahm yang menjadi syarat ikamatul hujjah. Tidak disyaratkan, tidak diharapkan mereka itu paham sebagaimana orang beriman, orang yang bertauhid paham. Maka pemahaman itu ada dua macam. Pemahaman itu ada dua macam. Pertama, fahmul khitab, paham dengan apa yang dikatakan. Tidak salah tangkap. Nah, fahmul khitab di sini kebalikannya adalah tidak salah tangkap. Orang yang tidak fahmul khitab, nah itu tidak ngomong enggak nyambung. Tidak ngobrol enggak nyambung. Ini tidak ngobrol tentang A, dia merasa tidak ngobrol tentang B. Diajak ke timur, dia malah merespon dengan membicarakan tentang masalah barat. Kemudian paham yang kedua adalah fahmul istijabah. Faham orang yang merespon positif apa yang dikatakan. Maka syarat dalam ikamatul hujjah adalah pemahaman yang pertama. Dan tidak disyaratkan untuk sampai derajat pemahaman yang kedua. Karena pemahaman yang kedua itu hanya pemahaman yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian di paragraf berikut ini, paragraf terakhir di halaman ini, Syekhul Islam menjelaskan tentang masalah makna summum, bukmun dan umyun. Peminan nasimannya kulu lam-malam yang tapi ubisam'i wal-basar wa-nubti ca'alu summan wa-bukman wa-umyan awlam ma'a'adu anisam'i wal-basar wa-nubti sara kasummi wal-umyi wal-bukmi walaysa kazalika bernafsu kulubhim amyat wa-summat wa-bukmat. Sebagian orang mengatakan menafsirkan ayat, sebagian orang menafsirkan ayat di atas summum bukmun umyun dengan mengatakan tatkala mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka katakan, maka Allah tetapkan atau ju'ilu mereka ditetap, mereka dijadikan ditetapkan sebagai orang yang tidak bisa mendengar, tuli, bukman, tidak bisu, umyan dan buta. Atau tatkala mereka berpaling, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, wanutqi, dan tidak mau berbicara, maka jadilah mereka seperti orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu. Setujukah Syekhul Islam dengan penafsiran semacam ini? Beliau katakan walai sekadali. Ini penafsiran ini kurang tepat. Kalau tidak salah penafsiran yang di disyaratkan oleh Syekhul Islam ini adalah penafsiran dipakai oleh Jalalain. Summun, mereka itu adalah orang yang tuli, tidak dari kebenaran. Kita perjalanan tuli dan kebenaran, mereka tidak mau mendengar kebenaran dengan pendengaran mendengar dalam rangka untuk menerimanya. Mereka adalah bukmun, orang yang bisu, bisu dari kebenaran, maka mereka tidak mengatakannya. Adalah orang yang buta dari jalan petunjuk, maka mereka tidak melihatnya. Maka mereka mendengar Quran, namun tidak mendengar dalam rangka tujuan untuk mengambil pelajaran. Mereka melihat kebenaran, melihat hujjah, namun mereka tidak melihatnya dengan tujuan untuk iktiba, dengan tujuan untuk mengambil kebenaran. Maka tafsir lain itu sama dengan ini yang pertama yang dikatakan oleh Syekhul Islam, lam yantafi bisam'i wal basar wa nutqi. Mereka itu mendengar suara kebenaran, namun mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Mereka mendengar suara kebenaran, namun mereka tidak bisa mengambil manfaat. Ya, sama akabul itu sama dengan intifak, dengan mendengar dalam rangka untuk menerima itu sama dengan mendengar, mengambil manfaat dari apa yang didengar. Mereka juga tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat. Maka penafsiran yang lain kurang lebih bagaimana penafsiran yang pertama. Nah, lama lam yantafi'u bisam'i wal basar wa nutqi. Nah, penafsiran ini, dua penafsiran ini, yang pertama mengatakan lama yang tafi ubisam ini tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didengar. Kemudian yang kedua, berpaling tidak mau mendengar. Nah, kalau berpaling dari mendengar, ini berarti orangnya tidak mendengar sama sekali. Kenapa tidak mendengar? Karena dia tidak mau dengar. kalau penafsiran yang pertama lam yantafi'u bisamti wal basari, mereka mendengar suara kebenaran, mereka mendengar hujjah dalil, namun mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didengar. Kalau yang kedua yang disyaratkan dalam syariat Islam, a'radu 'anil sam'i, mereka tuh enggak mau mendengar. Pokoknya kamu, saya enggak mau dengar, sehingga mereka tidak dengar. Karena mereka tidak dengar, maka seolah-olah mereka seperti orang yang bisu dan tuli. Nah, dua penafsiran ini tidak disetujui oleh syariat Islam. Oleh sekadari ya, dua penafsiran ini tidak tepat. Yang benar, penafsiran yang benar, bal nafsu qulubihim 'amiyat wa summat wa bukmat. Yang benar itu memang hati mereka itu buta, hati mereka itu tuli, hati mereka itu bisu. Maka summum bu'mun umyun di sini dimaknai oleh syaikhul Islam, summum bu'mun umyunnya hati, bukan indera, namun summum bu'munnya hati. Alasan syaikhul Islam beliau mengambil ayat yang lain. Summum bu'mun umyun di sini kata beliau tafsirkan dengan melihat ayat yang lain. Kama qala ta'ala, bagaimana pun Allah ta'ala di surah Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan yang buta, pandangan mata yang buta, namun hati yang ada di dalam dada itulah yang buta. Wal qalbu wal maliku, dan hati adalah raja. Wal a'dha'u junuduhu, sedangkan anggota badan adalah bagikan tentara-tentara raja. Idza salaha salaha sa'irul jasadi, jika hati itu baik maka baiklah seluruh badan. Wa idza fasada fasada sa'irul jasadi, jika rusak maka rusaklah seluruh badan. Fayabqa yasma'u fil uduni as-sauta kama tasma'ul baha'imu, wal ma'na la yafqahu. Wa in faqaha ba'd al-fiqhi lam yafqah fiqhan tamman. Fa innal fiqha tamman yastalzimu ta'thirahu fil qalbi mahabbat al-mahbubi wa burd al-makruhi. Fa mata lam yahsul hadha lam yakun at-tasawwur atamu hasilan majaza nahyuhu, li'anna man lam yatimma yunfa taqawli alladhi asa'a fi salatihi salli fa innaka lam tusalli fanafal imana haitu nafa min hadal babi. Maka jika rusak hati, rusaklah seluruh jasad, sehingga karena jasad telah rusak, payat-payat maka masih bisa mendengar dengan telinga atau suara, namun bagaimana binatang mendengar. Artinya wal makna lain kau, dia tidak paham dengan apa yang didengar, meskipun sebenarnya paham, namun cuma sebagian saja, dia tidak paham secara sempurna. Karena jika orang itu paham secara sempurna, maka akan berkonsekuensi adanya pengaruh. Pengaruhnya di mana? Akan ada pengaruh di dalam hati. Bentuk pengaruhnya apa? Akan ada rasa cinta dengan sesuatu yang disukai, dan ada rasa benci dengan sesuatu yang tidak disukai. Ketika dia paham ini bicara tentang masalah surga, maka akhirnya orang yang benar-benar faham, akhirnya timbul rasa cinta untuk masuk surga dan seterusnya. Fama talam yasul hadha, ketika hal ini tidak terwujud, maka ini bukti bahasanya faktawu, persepsi yang ditangkap setelah mendengar kebenaran tadi itu tidak sempurna. Nah, karena persepsi yang ditangkap itu tidak sempurna, fajar zanab yuhu, maka boleh kita tiadakan, cuma faham sebagian sehingga tidak sempurna, maka boleh dikatakan tidak paham, karena dia memiliki pemahaman, namun pemahamannya adalah pemahaman yang tidak menghasilkan dampak. Nah, pemahaman yang tidak bisa menghasilkan dampak ini bisa kita tiadakan sama dengan tidak paham, sama dengan tidak mendengar, sama dengan tidak melihat. Di anak malam yatim mah, sesuatu yang tidak sempurna, yaitu dengan sempurna wajib. Bagaimana telah kita bahas di awal, sesuatu yang tidak bisa sempurna itu boleh ditiadakan sama dengan seperti tidak ada. Namun ingat apa? Yang tidak sempurna dengan sempurna wajib. Maka siapa yang tidak menyempurnakan imannya dengan kesempurnaan iman yang hukumnya wajib, maka boleh dikatakan tidak beriman. Maka siapa yang tidak sempurna dalam paham dan pemahamannya, dan pemahamannya harus dia paham, maka bisa dikatakan dia tidak paham. Sebagaimana sabda Nabi kepada orang yang sholat dengan jelek, yaitu tidak tumakninah, Nabi katakan, sholatlah ilah kamu karena kamu belum sholat. Demikian juga nafil iman, demikian juga peniadaan iman, tidak beriman kalian, tidak beriman, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka peniadaan iman di sini juga haitsu nafyun min hadzal bab adalah peniadaan iman karena sudut pandang ini, yaitu karena imannya dia tidak mewujudkan kamal iman yang wajib. Dan jika kamal iman yang wajib tidak terwujudkan, maka boleh dikatakan tidak beriman. Li'ana malam yatimah yunfa, karena sesuatu yang tidak sempurna, yaitu sempurna yang harus, kesempurnaan yang harus, yunfa, maka boleh ditiadakan dan dianggap seperti tidak ada. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawanan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.